Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudarlun, berita pagi edisi hari ini Jumat 6 Desember 2019 dibacakan Ardiansyah. Empat rumah ambruk ke sungai akibat tergerus erosi Gunung Merbau. Mahasiswa ancam demo lebih besar tolak kehadiran PT Lingua Resort. Dana desa 18 miliar belum cair untuk 53 kampung di Luxmawe. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengar di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Loksmawe, Radio Amanda 104 FM Takengon, dan Radio Megapun 105,6 FM Sikli. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, akibat mengganasnya erosi Gunung Merbau yang terjadi di kawasan desa Alu Kemang, kecamatan Pantai Cermin Aceh Barat, telah menyebabkan 4 unit rumah milik warga ambruk ke sungai. Bahkan sejumlah rumah lain yang berada di sepanjang das tersebut juga terancam amblas. Mengganasnya erosi dalam kurun waktu Agustus hingga Desember 2019 mengakibatkan beberapa rumah harus dibongkar paksa untuk dipindah ke lokasi lain yang jauh dari ancaman kikisan sungai. Bantarudin Gesi Alu Kemang, Kecamatan Pantai Cermin, mengatakan 2 Desember lalu, 2 unit rumah yaitu milik Saudah dan Ali Usman ambruk ke sungai karena pondasinya hancur dikikis erosi. Bantarudin mengaku sebelum ambruk total, keempat rumah warga tersebut sempat dibongkar untuk menyelamatkan bagian bangunan yang masih bisa dimanfaatkan. Khawatir erosi makin mengganas, warga berharap ada penanganan cepat dari pemerintah untuk mencegah meluasnya gerusan Gunung Merbau. Karena saat ini erosi yang mengikis tebing sungai telah mengarah dan mendekat perumahan warga. Kondisi ini sangat berbahaya. Sudarlun, aksi demonstrasi menolak kehadiran PT Lingua Resort atau LMR yang dilakukan seratusan mahasiswa aktivis dan LSM di gedung DPRK Aceh Tengah Kamis kemarin berakhir dengan audiensi. Namun pertemuan antara pendemo dan pihak legislatif dan eksekutif ini tidak membuahkan hasil. Para pendemo pun bertekad menggelar kembali demonstrasi dengan massa yang lebih banyak. Koordinator LSM Jaringan Anti Korupsi Gayo Maharadi yang hadir dalam pertemuan ini menyebut audiensi dengan Wakil Ketua DPRK dan sejumlah anggota Dewan masih mengambang. Artinya tidak ada titik temu antara massa aksi dan anggota Dewan serta dari perwakilan Pemkab. Menanggapi rencana pembentukan pansus yang dilakukan DPRK Aceh Tengah, Maharadi menilai langkah yang diambil pihak Dewan keliru karena pansus yang dibentuk hanya menyasar tambang ilegal. Pihaknya mengingatkan Dewan melakukan pansus dengan memverifikasi semua laporan tentang keberadaan PT LMR di Gayo. Maharadi justru menyayangkan sikap Dewan dan pemerintah yang tidak mampu menjawab pertanyaan peserta aksi. Ia menambahkan karena tidak ada titik temu dalam aksi unjuk rasa kali ini, maka pihaknya akan melakukan aksi susulan dengan membawa massa yang lebih besar. Aksi unjuk rasa menolak kehadiran PT LMR yang akan melakukan penambangan di sejumlah titik di Lingua berakhir pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Meski telah melakukan audiensi, namun massa masih belum puas dengan jawaban yang dilontarkan pihak legislatif dan eksekutif. Sudarlun, dana desa tahap 3 bagi 53 kampung di Loksmawe hingga kini dilaporkan belum bisa dicairkan. Hal ini karena berkas pengajuan belum masuk ke Badan Pengelolaan Keuangan setempat. Padahal batas waktu pencairan dana tersisa 11 hari atau berakhir pada 16 Desember. Kepala BPK di Loksmawe Azwar melalui Kabid Pembendaraan Susana mengatakan jumlah dana desa 2019 jatah 68 kampung di Loksmawe mencapai 58,7 miliar. Dari jumlah ini 40,485 miliar telah dicairkan. Artinya masih ada sebesar 18 miliar yang belum dicairkan. Sisa dana tersebut adalah jatah tahap 3 bagi 53 kampung. Namun hingga saat ini belum mengajukan amprahan kepada pihaknya. Terkait 53 kampung yang belum mengajukan amprahan kepada BPKD, Susana mengaku tidak mengetahui detailnya karena pihaknya hanya menunggu pengajuan amprahan. Bila berkas amprahan diajukan memenuhi syarat, baru dicairkan. Darlun, kapal motor Victoria milik nelayan IDI Aceh Timur tenggelam 100 mil dari PPN IDI. Namun 19 ABK berhasil diselamatkan KM Sanora Star yang baru berangkat melaut. Para nelayan dihimbau untuk tetap berhati-hati dan waspada saat akan melaut karena saat ini memasuki musim hujan dan angin kencang. Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Nusantara atau PPN IDI, Erman Syah mengatakan, menurut informasi pemilik kapal Nur Jabal, KM Victoria tenggelam saat hendak kembali ke PPN IDI. Semua ABK berhasil diselamatkan KM Sanora Star yang baru berangkat melaut. Untuk mengangkat alat tangkap dari kapal KM Victoria yang tenggelam belum bisa dilakukan karena cuaca di tengah laut yang bergelombang tinggi. Hermansa mengaku belum mendapatkan kabar dari 19 ABK KM Victoria yang diselamatkan KM Sanora Star karena mereka ikut bersama melaut. Hermansa menyebut BMKG Aceh telah mengeluarkan peringatan dini cuaca Provinsi Aceh per 5 Desember dengan perkiraan cuaca masih berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, petugas Satreskrim Polres Loksmawe menangkap oknum ketua KNPI Kecamatan Banda Baru Aceh Utara terkait kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Pria berinisial NZ, 34 tahun warga Banda Baru Aceh Utara ini ditangkap dari laporan orang tua korban. Kanit PPA Polres Loksmawe Ibda Lilisma Suryani mengatakan kasus ini terjadi 27 Oktober 2019 di rumah nenek salah satu korban di Banda Baru, tapi tersangka NZ tidak melakukan persetubuhan dan hanya melakukan pelecehan. Bahkan pelecehan telah terjadi kepada empat korban yaitu ibu kandung korban, sepupu dan teman korban yang berusia 17 tahun. Tersangka NZ merupakan tetangga korban dan sudah seperti keluarga. Dari pengakuan korban, pelecehan terjadi dua kali, pertama di rumah korban pada saat itu posisinya di dapur. Kali kedua di rumah nenek korban dengan kebetulan saat itu sedang berada di rumah neneknya. NZ datang ke rumah nenek korban untuk mengambil iuran sumur bor. Pada saat korban masuk kamar, ternyata NZ juga ikut masuk ke kamar hingga terjadi pelecehan. Tidak terima dilecehkan pelaku, korban menceritakan kejadian ini kepada keluarganya. Ibu korban langsung melaporkan kejadian ini ke polisi. Saat itulah terungkap bahwa NZ diduga juga telah melakukan pelecehan terhadap ibu korban, teman korban, dan sepupu korban. Saat ini tersangka NZ telah ditahan di Mapolres Loksmawe guna penyelidikan lebih lanjut. Sudarlun, dua pasangan remaja yang mengaku berlatar belakang keluarga broken home dan putus sekolah diamankan petugas Wilayatul Hisbah Langsa Kamis dini hari. Pasangan ini diduga mesum di lantai 2 bangunan MCK Taman Stasiun Kereta Api Gampung Payabujuk Blangpase Langsa Kota pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Kepala Dinas Syariat Islam Kota Langsa Ibrahim Latif mengatakan awalnya petugas WH mendapat laporan masyarakat ada pasangan mesum. Kemudian regu piket WH bergerak ke lokasi. Ternyata benar petugas mendapati dua pasangan non-muhrim yang sedang mesum di bangunan atas MCK Taman Stasiun Kereta Api. Kedua pasangan yang diamankan ini merupakan warga Langsa yakni wanita berinisial K 15 tahun dan lelakinya berinisial MF 19 tahun. Satu pasangan lagi perempuan berinisial K 16 tahun dan lelakinya berinisial MY 20 tahun. Mereka kemudian diamankan ke kantor Dinas Syariat Islam untuk menghindari hal yang tak diinginkan. Kadis Syariat Islam Kota Langsa Ibrahim mengatakan pasangan mesum yang diamankan itu mengaku semuanya telah putus sekolah. Bahkan mereka juga mengaku dari keluarga broken home. Namun dua pasangan mesum itu tidak dilanjutkan ke proses cambuk karena tidak cukup bukti. Selanjutnya pasangan wanita diserahkan ke Panti Asuhan Dinas Sosial Kota Langsa untuk dilakukan pembinaan. Sedangkan pasangan lelakinya diserahkan kepada orang tuanya masing-masing. Mereka juga wajib menandatangani surat perjanjian tidak mengulangi perbuatannya. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Jumat 6 Desember 2019.